Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Ayuhal kiram para pendengar setia Radio Indosiar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan banyak sekali kenikmatan hingga detik ini, dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di kesempatan sore hari ini, insya Allah ada yang spesial ya, acara Bincang Indah bersama Asatidah dengan tema Indahnya Safar di Atas Sunnah. Para pendengar, safar atau perjalanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam Islam, safar memiliki aturan dan adab yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, agar setiap perjalanan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala melalui bincang kali ini kita akan mempelajari bagaimana safar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama narasumber kita Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidzahullah taala. Beliau adalah pengasuh Ponpes Darul Athar Al-Islami Kawalu Tasikmalaya. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz aktivitas hari ini Ustaz? Lancar. Alhamdulillah. Lumayan padat. Lumayan padat. Safarnya lancar Ustaz? Safar alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Ustaz? Langsung dari Tasikmalaya langsung ke Cirebon Ustaz. Masyaallah. Baik Ustaz, mungkin langsung bisa memberikan mukadimah terlebih dahulu Ustaz di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin al-zakirin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waliyus salihin al-muttaqin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Saya Abu Hamzah Yusuf. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini saya dapat kembali menyapa Anda semuanya. Dan seperti yang tadi disampaikan, insyaallah ta'ala bincang kita bersama Anda sekalian akan mengambil tema tentang indahnya safar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan safar atau bepergian memang sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam hidup kita, meskipun kalau hanya sekedar komunikasi itu sudah bisa kita lakukan dari jarak jauh, tetapi kadang kita butuh untuk datang ke sebuah lokasi atau sebuah tempat untuk satu keperluan. Maka disitulah kita akan melakukan safar atau bepergian. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dalam hal transportasi yang semakin canggih di zaman kita sekarang ini ya. Tidak hanya di daratan, di lautan pun ada, bahkan di udara. Di udara. Masyaallah. Nah, oleh karena itu kita juga tidak lupa harus berterima kasih kepada pemerintahan kita dan juga kepada pihak-pihak yang telah ikut andil dalam memberikan kemudahan alat-alat transportasi. Semoga Allah subhanahu wa taala membalas mereka semuanya dengan kebaikan. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia. Tentu harapan kita saat kita melakukan safar atau bepergian ke satu tempat, kita ingin safar itu menjadi safar yang penuh dengan makna, barokah, kebaikan, keselamatan, bahkan mendatangkan pahala. Nah, salah satu caranya adalah ya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar itu. Nah. Begitu. Nah, demikianlah para pendengar untuk mukadimah dari beliau Hafidzahullah Ta'ala terkait dengan ya pentingnya ya mengetahui bagaimana tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam dalam safar ya, agar tidak sekedar lelah gitu Ustaz ya, capek ya, tapi safar kita mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ustaz langsung masuk ke pembahasan, mungkin perlu kita definisikan Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan safar Ustaz dalam Islam Ustaz? Pertama kita harus mengetahui bahwa kata safar itu berasal dari bahasa Arab ya. Kalau kita kan bepergian lah. Iya, Ustaz. Menurut bahasa safar itu artinya adalah al-inkishafu wal jala'u. Inkishaf itu artinya terbuka begitu, terlihat, wal jala dan nampak jelas. Ini secara bahasa. Makanya orang yang mau bepergian itu akan melakukan sesuatu yang di situ kita tahu kalau dia berniat untuk melakukan safar. Bahkan safar ini juga bisa menampakkan atau memperlihatkan kebiasaan watak seseorang. Masya Allah. Dulu itu pernah sahabat Umar ibn Khattab bicara di hadapan banyak orang, kemudian beliau bertanya kepada yang hadir, adakah di antara kalian yang tahu tentang si fulan? Nah, salah satu yang hadir itu kemudian angkat tangan dan mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin. Nah, kemudian Umar bertanya, apakah kamu tetangganya? Karena yang namanya tetangga itu pasti paling tahu bagaimana akhlak, watak tetangganya. Lebih dekat. Kemudian dia menjawab, tidak, saya bukan tetangganya. Kemudian kata Umar, apakah kamu berbisnis, berdagang bersamanya? Karena kalau orang berdagang itu pasti ada hubungan muamalah. Sering berinteraksi ya, gitu. Berinteraksi, bahkan disebutkan dengan dinar, dengan dirham. Nah. Tapi laki-laki itu kembali mengatakan, enggak. Saya enggak pernah berbisnis, berdagang dengannya. Sampai Ibnu Umar, Umar Ibnu Khattab, maaf. Beliau menanyakan, apakah kamu pernah menemaninya dalam safar? Karena, kata Umar, safar itu ya, menyingkap kebiasaan watak seseorang. Jadi akan terlihat seperti apa watak, tabiat, akhlak seseorang itu saat dia melakukan apa? Safar. Nah, untuk itulah kenapa safar secara bahasa diartikan menyingkap. Gitu, menampakkan, memperjelas. Nah, dan sayangnya laki-laki itu kembali mengatakan, saya tidak pernah safar dengannya. Gitu. Terus terakhir Umar bertanya kepadanya, kalau begitu kamu pernah ngelihat dia di masjid menggerakkan kepalanya naik turun begitu? Baru dia jawab, iya, saya pernah lihat dia seperti itu. Kata Umar, kalau begitu kamu belum mengenalinya. Kamu tidak tahu tentangnya. Gitu, karena tetangganya bukan, urusan pernah ada urusan bisnis dengannya juga enggak, safar bersamanya juga tidak. Nah, itu. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, safar berarti keluarnya seseorang dari daerahnya atau dari tempat tinggalnya ke tempat yang lain untuk satu keperluan yang diinginkannya, diketahuinya. Tentu kalau ahlul ilmi melakukan safar berarti untuk dakwah gitu. Kalau penuntut ilmu untuk menuntut ilmu sehingga dia harus keluar dari daerahnya menuju daerah yang lain untuk tujuan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau melakukan safar itu karena beberapa sebab. Di antaranya beliau safar untuk hijrah. Beliau safar untuk jihad. Beliau safar untuk menunaikan ibadah haji, beliau safar untuk umroh, bahkan beliau pun ya beberapa kali safar menemani istrinya ke satu daerah atau satu tempat. Nah, itu. Nah, Ustaz. Masya Allah. Berarti ada beberapa tujuan, Ustaz, ya, terkait dengan safar ini. Iya. Enggak semua tujuan bisa dibolehkan mungkin, Ustaz. Iya, betul. Berarti di sana ada yang mungkin dilarang, Ustaz? Ada safar yang dilarang, safar untuk melakukan kemaksiatan di satu tempat misalnya, atau ingin melakukan hal yang mengandung unsur pelanggaran terhadap Allah, entah itu berhubungan dengan ibadah atau yang lainnya kan. Sekarang banyak orang yang sengaja melakukan safar ke satu tempat tapi melakukan kesyirikan, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nah, sedangkan Islam menganjurkan untuk kita melakukan safar ya terkait dengan hal-hal yang memang disyariatkan, seperti tadi keluar safar untuk dakwah, safar untuk menuntut ilmu agama, begitu. Atau safar untuk berdagang itu juga dibolehkan mencari rezeki. Di dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ya, sebagai sesuatu yang bisa dijangkau. Ya, maka berjalanlah di setiap penjurunya. Wakulu min rizqihi, ambil rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, dan hanya kepadanya lah ya, kalian semua akan dikembalikan. Nah, masyaallah. Dan juga Ustaz, banyak mungkin yang bertanya Ustaz, bagaimana hukum safar nih Ustaz ke negara kafir dengan tujuan untuk rekreasi begitu. Ustaz. Rekreasi. Nah, ya. Memang hiburan, banyak sekali gitu, sekarang ini kecenderungan orang untuk sekedar bermain-main ke luar negeri, padahal negeri yang didatangi adalah negeri kafir. Kafir. Nah. Hukum asal, kita bicara hukum asal ya, hukum asal pergi ke negara kafir itu dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, kecuali untuk satu keperluan, dan itu pun sifatnya sempit, tidak semua tidak semua hal bisa masuk dalam kategori keperluan. Sifatnya mendesak mungkin saja. Nah, seperti misalnya seseorang pergi ke negara kafir untuk berobat, ya karena fasilitas di Indonesia di Indonesia atau di negaranya tidak secanggih di negara kafir, hanya dia berangkat ke sana untuk tujuan itu, dan bila selesai kembali, yang seperti ini dibolehkan. Kemudian juga tetap memperhatikan syarat-syarat bolehnya seseorang melakukan safar ke negara kafir. Ada syarat-syarat untuk dakwah. Ya, sekalipun untuk dakwah. Di antara syaratnya yang disebutkan oleh para ulama adalah seseorang harus memiliki ilmu agama yang kuat. Ilmu agama yang kuat, akidah yang kuat. Nah, kemudian syarat lainnya adalah memiliki keimanan yang kuat. Ya, maklumlah di negara kafir ya, tidak ada batasan yang jelas, ya kan? Kemudian syarat lainnya tetap memiliki kemampuan untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam. Nah, jadi hanya dibolehkan pertama ketika memenuhi syaratnya, kemudian yang kedua kalau ada keperluan yang mendesak seperti tadi untuk tujuan berobat atau untuk dakwah. Bagaimana dengan rekreasi? Nah, kalau rekreasi ini tidak masuk dalam kategori keperluan yang dibolehkan. Karena rekreasi masih bisa dilakukan di negara-negara muslimin. Gitu. Tidak harus pergi jauh-jauh ke negara kafir. Oleh karena itu dilarang. Ya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Berarti ada dua syarat tadi yang diperbolehkan untuk bisa safar ke negara kafir. Yaitu yang pertama, dia memiliki agama yang mumpuni. Agama yang mumpuni. Iya. Akidah yang kuat. Dan juga keimanan yang kuat. Karena tentu di sana kan banyak syahwat dan keburukan-keburukan lainnya. Nah, orang-orang kafir hidup bebas tanpa aturan. Ya, kalau seandainya keimanan lemah, ilmu juga tidak kuat gitu. Akidah tidak kuat, bisa jadi malah terbawa. Itu yang sangat dikhawatirkan. Dan juga syarat tadi ya, mendesak saat ya. Mendesak. Satu hal yang mendesak ya, untuk berobat dan ya, lain sebagainya, Masya Allah. Kemudian saat terkait dengan safar, jarak tempuhnya dianggap itu sebagai safar, saat ukurannya bagaimana, saat apakah cuma 2 kilo mungkin dianggap safar baik, atau memang secara jelas pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan jarak tempuh dalam safar itu tidak ada. Secara jelas Rasul tidak menyebutkan sekian kilo, sekian ini enggak. Kalau sudah sampai di sekian kilo baru masuk kategori safar, kalau di bawah itu tidak. Enggak ada keterangan yang jelas dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang ada adalah beberapa pernyataan atau riwayat-riwayat dari para sahabat, kemudian juga kesimpulan-kesimpulan para ulama dalam hal ini. Sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat jarak tempuh yang masuk dalam kategori safar itu kurang lebih 80 kilo, 83 kilo begitu, atau 75 kilo, paling minim 70 kilo. Ini pendapatnya jumhur ulama. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga cenderung kepada pendapat ini. Yang menjadi dasarnya adalah di antaranya pernyataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada penduduk Mekah saat itu, "Ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, la taksuru as-salata." Kalian jangan mengkosor salat. Kalau melakukan perjalanan kurang dari arba'ati burud, empat burud itu sama dengan 88 kilometer. Nah, atas dasar ini, maka jumhur ulama mengatakan jarak tempuh yang masuk kategori safar, di mana dibolehkan bagi seseorang untuk mengkosor sholat adalah kurang lebih 80 kilometer. Iya. Nah, ada juga pendapat lain, pendapat yang kedua yang menyatakan tidak ada batasan jarak tempuh. Ya, selama seseorang pergi dari suatu tempat ke tempat lain itu sudah dianggap bepergian alias safar, ya itu sudah masuk kategori safar. Jadi kembali ke kebiasaan bagaimana orang menilai gitu. Kalau dari tempat A ke B itu sudah ditilai sebagai safar, di mana harus menyiapkan perbekalan dan lain sebagainya, yaitu safar tanpa melihat berapa puluh kilo, berapa ratus kilo gitu. Jadi kembali ke al-urf, kebiasaan masyarakat ya, di daerah masyarakat tersebut. Nah, seperti Ibnu Qudamah berpendapat seperti ini, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani. Dan ya tentunya bagi kita lebih baik mengambil yang lebih hati-hatilah dalam hal ini. Paling tidak dengan jumhur ulama tadi, ya itu juga sudah bisa dijadikan sebagai patokan. Kan kalau jarak tempuh cuma 5 kilo atau bahkan 10 kilo itu kan 20 kilo lah bahkan. Ya itu sih dekat, saya kira banyak orang menganggap itu bukan bukan safar. Karena safar itu kan sesuatu yang memang membutuhkan persiapan. Gitu. Perjalanan yang jauh saat ya, maksudnya. Kemudian saat mungkin bisa disebutkan terkait dengan adab-adab ketika kita hendak safar, saat yang perlu diperhatikan adab-adabnya saat terkait dengan adab, adab dalam safar. Pertama, sebelum kita berencana untuk safar, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk istikharah terlebih dahulu. Salat istikharah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar safar yang akan kita laksanakan ini benar-benar safar yang mendatangkan kebaikan dan kita pun tenang ya, ketika melakukannya. Dan memang sahabat para sahabat sendiri, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami untuk istikharah dalam segala hal. Beliau mengajarkan itu persis seperti mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Nah, itu. Maka jangan lupa ketika kita mau rencana safar ke satu tempat A, B, C, lakukan sholat istikharah. Supaya saat kita menjalaninya itu betul-betul mantap gitu. Setelah kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah hendaknya kita mempersiapkan kendaraan dan bekal. Ini juga hal yang tidak boleh untuk kita lupakan. Bagaimana mungkin kita mau safar ke satu tempat terus tidak bawa bekal. Itu tidak serius berarti saya. Jadi harus mempersiapkan kendaraan dan bekal. Apalagi kalau kita bawa kendaraan pribadi, kan harus persiapkan betul supaya tidak mengalami masalah di jalan. Kemudian bawa perbekalan. Selain itu, adab lainnya adalah kita dianjurkan untuk mencari teman yang baik, teman safar yang baik. Supaya bisa saling mengingatkan dalam kebaikan di tengah-tengah safar. Karena saat kita meninggalkan tempat kita, ya di tengah-tengah perjalanan, itu bisa saja setan memanfaatkan ya, keadaan kita. Menggoda, ya, membisikkan hal-hal yang buruk. Setidaknya kalau kita punya teman yang baik, dia akan mengingatkan kita kepada hal-hal yang baik. Gitu. Nah, kemudian adab lainnya adalah safar dianjurkan untuk tidak sendirian, tapi rombongan. Ya, mungkin berdua, bertiga. Apalagi wanita mungkin saja. Apalagi harus wanita, ada mahramnya. Wanita itu sendiri tidak boleh safar sendirian. Harus disertai dengan mahramnya. Hatta laki-laki kalau safar sendirian kurang baik. Kurang baik satu. Apalagi Rasul pernah mengatakan raqibu syaitan wa raqibani syaitanani wa rukab ya safar. Kata Rasul SAW, raqibu syaitanun, kalau sendirian melakukan safar itu disebut setan. Dua orang juga disebut setan. Salah satu rukab. Kalau bertiga baru disebut bepergian. Kenapa disebut setan? Karena itu tadi, kalau sendirian rentan. Tidak ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan gitu. Makanya Rasul mengatakan orang yang sendirian bepergian itu setan. Artinya seperti perbuatan setan. Begitu. Keserupaannya dari sisi itu saja. Dan setan kan senang dengan orang yang sendirian. Asyaitonu ma'al wahid. Setan selalu menyenangi orang yang sendirian. Oleh karena itu, termasuk adab safar, jika memungkinkan, kita safar tidak sendirian, tapi ditemani oleh beberapa orang. Itu demi kebaikan, demi keselamatan kita dalam perjalanan. Kemudian termasuk juga adab dalam safar adalah berdoa. Berdoa sebelum berangkat safar. Kemudian juga Rasul mengajarkan kalau kita melewati jalan yang menanjak, kita mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Dan kalau melewati jalan yang menurun, kita mengucapkan Subhanallah. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Idza so'adna kabarna. Ketika kami melewati jalan yang menanjak, kami bertakbir. Menyebut nama Allah. Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita di posisi atas, maka ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Allah Subhanahu wa idza nazzalna sabbahna. Dan ketika kami melewati jalan yang menurun, maka kami bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya saat kita ada di tempat yang rendah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala hal yang sifatnya rendah. Gitu maknanya Ustaz ya? Itu. Nah. Iya, maknanya seperti itu. Kemudian ada doa khusus Ustaz terkait dengan doa khusus untuk perpergian safar ini Ustaz? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan atau mengajarkan kepada kita beberapa doa ya saat kita akan safar. Diantaranya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ketika sudah ada di atas kendaraannya ya, sudah duduk begitu, beliau mengucapkan bismillah 3 kali, kemudian alhamdulillah, kemudian beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, lalu takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian membaca subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bisa juga kita membaca doa yang lainnya ya, tambahan dari doa itu yaitu bertakbir 3 kali, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa kabatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Nah, itu di antaranya doa-doa yang bisa dibaca saat kita akan safar. Ada juga doa lainnya seperti Allahumma qbid lana al-ardo ya, Allahumma qbid lana al-ardo wa hawwin alaina as-safaro. Itu juga bisa dibaca ya, silahkan pilih ya. Safar yang termudah ya, yang termudah bagi kita. Dan jangan lupa ya, doa ini hal yang sangat penting Ustaz ya. Sangat penting sekali ya. Karena dengan doa ini kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dan Ustaz mungkin bisa disebutkan Ustaz atau diceritakan tentang kisah Ustaz menakjubkan dari para salaf mungkin yang menunjukkan pentingnya berdoa sebelum melakukan perjalanan atau safar Ustaz. Untuk saat ini saya tidak bisa menyebutkan ya, ada riwayat atau kisah yang terkait itu ya. Tapi yang pasti doa ya, sebelum safar itu faedahnya sangat banyak sekali. Di antaranya seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kita melalui doa ini meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian melindungi diri dari segala kemungkinan buruk yang terjadi. Ya, karena kita tidak tahu. Ya kan? Selain itu juga kalau kita sebelum safar itu kita berdoa, maka kita akan merasakan bahwa kita bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dan termasuk juga hal yang penting untuk dilakukan yang sempat disampaikan juga oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala adalah berwudu sebelum berangkat safar. Gitu sih. Ya, berwudu sebelum berangkat safar agar saat safar itu kita dalam keadaan suci. Jadi apapun yang terjadi di jalan yang mungkin Allah berkehendak sesuatu ya menimpa kita, kita dalam keadaan suci. Masyaallah. Nah, mungkin ini hal yang kebanyakan orang tidak perhatian terhadapnya, tapi sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Nah, untuk itu ya kita sekarang harus biasa ya, harus membiasakan diri untuk sebelum safar ya, Terus ya, selain mandi juga kan wudu gitu. Ambil air wudu. Usahakan dalam keadaan suci. Suci. Nah, lebih baik lagi sholat tadi Seth, ya. Sholat, istikharah. Istikharah, iya. Masyaallah. Nah. Kemudian Seth, ada sebuah hadis yang mungkin Anda ketahui bahwa as-safaru qit'atun minal azab, Seth. Bahwa safar itu merupakan bagian dari azab. Mungkin bisa dijelaskan maksud dari hadis tersebut, Seth. Baik, betul. Ada hadis yang bunyinya seperti itu, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu faman qada nahmatahu ya fa alaihi berujuk ila ahlihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Safar adalah sepotong dari azab. Safar adalah sepotong dari azab. Para ulama menjelaskan bahwa safar disebut sepotong dari azab karena dalam safar ini seseorang akan merasakan kesulitan dan keletihan. Kesulitan dan keletihan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis itu menjelaskan. Dimana safar ini akan menghalangi seseorang dari tidurnya, makannya, minumnya, gitu. Artinya tidurnya pasti akan terganggu, tidak senyaman saat mukim, ya kan. Makannya pun demikian, akan terganggu. Ya, kenyamanannya, minum juga sama, tidak seperti saat mukim. Gitu. Makanya pertama sekali lagi safar disebut sepotong dari azab karena mengandung keletihan dan kepayahan. Ya, pastilah orang yang safar itu merasakan keletihan, mau pakai apapun, mau naik kendaraan apapun tetap akan merasakan keletihan. Walaupun pakai kendaraan yang nyaman mungkin. Kendaraan yang nyaman sekalipun tetap akan merasakan keletihan. Nah, kemudian safar menghalangi kenyamanan seseorang dalam tidurnya, makannya, minumannya. Safar juga membuat seseorang naik turun kendaraan. Nah, kadang turun, kadang naik lagi. Ini kan jelas melelahkan, meletihkan. Makanya disebut sepotong atau sebagian dari azab. Karena sesuatu yang menyusahkan. Beda kan kalau kita duduk nyaman terus tanpa harus turun, tanpa harus melakukan pergerakan lainnya gitu. Selain itu, safar disebut sepotong atau bagian dari azab karena pikiran kita itu akan tersibukkan. Tidaklah seseorang melakukan safar kecuali untuk menyelesaikan satu kebutuhan. Karena ada keperluan, otomatis pikiran itu sibuk dengannya. Beda kan kalau tidak safar di rumah misalnya, pikiran lebih santai, nyaman, lebih santai gitu. Tidak merasa dikejar-kejar sesuatu. Dan yang paling penting juga kenapa safar itu dikatakan qit'atun minal azab, sepotong dari azab, adalah orang yang safar itu pasti akan jauh dari keluarganya. Pasti akan jauh dari keluarganya. Ini yang buat repot. Makanya kata Rasulullah SAW di hadis tadi, barang siapa yang qadha nahmatahu sudah selesai dari urusannya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaknya dia segera pulang menemui keluarganya. Kita semua merasakan bagaimana kalau jauh dari keluarga. Jangankan berhari-hari, baru 2 hari 3 hari sudah. Nah itu karena beda. Itulah barangkali beberapa hal yang melatar belakangi apa yang disebutkan oleh para ulama kenapa safar itu disebut qit'atun minal azab. Ya, karena mengandung keletihan, kemudian kepayahan, kesusahan, mencegah kenyamanan tidur, makan, minum. Kemudian dalam safar kita kadang naik turun kendaraan, pikiran sibuk gitu, dan jauh dari keluarga. Kemudian Ustaz mungkin ini yang terakhir Ustaz. Nah, beri nasihat Ustaz secara umum terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini Ustaz. Baik. Para pendengar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terakhir saya ingin menyampaikan tentang pentingnya kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal apapun, tidak hanya terkait dengan safar. Karena dalam mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu berarti kita taat kepada Allah azza wajalla. Karena Allah menyatakan qul atiullaha wa atiur rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah juga menyatakan sungguh dalam diri Rasul itu ada suri tauladan, contoh yang baik bagi kalian. Ya, maka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dalam hal apapun itu berarti bentuk ketaatan kepada Allah azza wajalla. Nah, selain itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai bentuk upaya kita mendapatkan ridha dan kecintaan Allah. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan bahkan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Jadi dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada kebaikan. Ada keberkahan. Ada keselamatan. Ya. Jadi usahakan dalam segala hal kita utamakan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'maluhu illa amiltuhu. Enggak ada satu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan melainkan aku mengerjakannya, pasti mengerjakan ya, aku pasti mengerjakannya. Wa inilla akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Karena aku sangat khawatir, aku sangat takut kalau seandainya aku tinggalkan salah satu tuntunan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyimpang. Sampai sejauh itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ibnu Umar pun sama. Ya. Ibnu Umar itu bahkan dalam safar itu selalu mengikuti sampai tempat berhentinya Rasul pun beliau berhenti di situ. Sampai sejauh itu. Dan ketika ditanyakan kenapa begitu, jawaban beliau, ya karena Rasulullah SAW melakukannya. Enggak ada yang beliau cari kecuali kebaikan, keberkahan, dan keselamatan. Pokoknya salah seorang imam, ya, tabi'ut tabi'in az-Zuhri, beliau mengatakan at-tamassuk bisunnati najah, berpegang teguh kepada ajaran, tuntunan, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah keselamatan. Dan memang wasiat yang beliau sampaikan kepada kita di akhir hayatnya atau menjelang akhir daripada hayatnya adalah agar kita berpegang teguh dan mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Nah, semoga bermanfaat. Masyaallah taala alam sabab. Naam, jazakumullahu khairan atas nasihatnya, atas faedahnya di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga para pendengar semua dimanapun berada bisa memahami dan bisa mendapatkan faedah dari apa yang beliau sampaikan. Hafizahullah taala.